semua kalau memang salam itu sudah baik, tapi metode yang terbaik, cara pengajaran yang terbaik ilmu qiraah, kita mendapatkan ilmu qiraah adalah dengan cara talaqqi langsung kepada pengajar itu. Karena apa? Ya. Mempraktekkan atau talaffuz lafaz-lafaz hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah atau lafaz di dalam Al-Qur'an itu akan lebih sempurna ketika kita melihat langsung bagaimana pengajar mempraktekkan pengucapan huruf tersebut. Bagaimana bentuk mulutnya dan semisalnya. Kalau cuma mendengarkan lewat suara mungkin bisa kita meniru suaranya, tapi kita tidak bisa melihat langsung bagaimana gerakan bibir dan mulut dan atau yang semisalnya. Demikian ya. Jadi ini berangkat dari asas pengajarannya talqin, maka aisyar diajarkan secara musyafahah. Apa musyafahah? Melihat langsung bagaimana cara melafadzkan huruf dan kalimat. Jadi melihat langsung bagaimana pengajar melafadzkan huruf dan kalimat. Metode model belajar adalah halaqah ya, klasikal. Murid biasanya akan lebih bersemangat jika menggunakan metode belajar halaqah atau klasikal. Tentunya ya, kita di sini terbatas waktunya. Mungkin kita alokasi waktu kita, waalaikumsalam, cuma kurang lebih ya sekitar 3 minggu. Gitu ya Bu Said ya. Kurang lebih lah ya. Mungkin bisa kurang. Enggak boleh lebih tadi. Ya. Itu mungkin kurang lebih segitu ya. Dan kita targetkan mudah-mudahan selesai lah. Jadi kalau targetnya 3 minggu selesai, ya tentunya akan diringkas penyampaiannya. Kalau kita di pondok-pondok biasanya, ini untuk santri dewasa ya, standarnya satu halaqah paling ideal itu 5 orang. Ini standar ideal. Walaupun memang di pondok juga enggak bisa kita praktekkan bentuk yang ideal itu. Rata-rata ya satu halaqah 8 orang atau mungkin bisa lebih karena keterbatasan tenaga pengajar ya. Itu pun ya, kita menyelesaikan kitab ini rata-rata 6 bulan. Itu. Ya itu sudah standar 6 bulan ya. Setiap hari sudah. Setiap hari. Kita di sana setiap hari. Alokasi waktu juga sehari sekali, satu kali pertemuan 45 menit. Itu selama 6 bulan. Ya mungkin terpotong hari libur dan semisalnya ya. Tapi secara garis besar itu 6 bulan itu habis diselesaikan ya, dengan jumlah tulab sekitar 5 sampai 8 orang. Nah kalau kita cuma 3 minggu dengan jumlah yang lebih banyak gini, ya enggak apa-apa ya. Semampunya kita, kita akan coba belajar, pelajari bersama semampu kita ya. Tentunya tanpa berusaha, tanpa mengurangi inti dari tujuan mempelajari kitab ini ya. Dengan tetap menyampaikan faedah-faedah yang memang penting. Jadi mungkin nanti tidak semua contoh bisa kita baca ya. Kita akan membacakan contoh-contoh yang mewakili, kemudian kita lanjutkan pada daris yang berikutnya. Maka penting kiranya bagi para peserta di sini untuk aktif memurojaah. Itu intinya. Ilmu tajwid ya, tidak bukan sekedar ilmu teori, tapi perlu praktek. Semakin banyak praktek, akan semakin mudah bagi lisan untuk mengucapkan ya. Nah, karena memang ilmu tajwid adalah ilmu praktek ya, yang harus dipraktekkan. Nah, kita masuk ke berikutnya. Langsung ya, kita sebelum masuk ke praktek, kita pelajari dulu teori ilmu tajwid secara ringkas. Ilmu tajwid, inti dari ilmu tajwid adalah bagaimana kita mengenal makhraj huruf dan sifatnya. Ini ya. Ketika seseorang sudah menguasai teori ilmu, teori makharijul huruf wa sifatul huruf, maka akan lebih mudah baginya insyaallah untuk mempraktekkan pelafatan huruf-huruf hijaiyah. Terlebih lagi harapan kita yang hadir di sini bukan sekedar bisa membaca Al-Qur'an, tapi lebih dari itu, bisa mengajarkannya. Bisa mengajarkan kitab ini. Jadi bukan sekedar untuk agar saya bisa membaca, bukan, tapi bagaimana saya bisa membaca Al-Qur'an dengan benar dan mengajarkannya. Ini yang kita harapkan. Nah, ya minimalnya keluarga kita, istri kita, anak kita, atau mungkin lebih dari itu, kalau diberi kesempatan bisa mengajarkan kepada kaum muslimin yang lain. 6. Makhraj huruf dan sifatnya. Pengertian makhraj huruf, ya, makhraj dari asal kata kharaja yakhruju, makhraj adalah ya, tempat keluarnya huruf dan merupakan pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lain. Penting untuk kita mengetahui makhraj huruf agar bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan lafaz yang benar, dengan pengucapan yang benar. Nah, karena kesalahan pengucapan huruf ketika membaca Al-Qur'an termasuk kesalahan besar, kesalahan yang jali, yang bisa merubah makna, bisa merubah makna dari ayat yang kita baca. Jadi termasuk kesalahan yang fatal kalau sampai membaca Al-Qur'an tapi keliru makhrajnya. Kita ambil contoh apa saja misalnya. Sin dibaca Shin misalnya, atau Zai dibaca Za, Zal, sudah berubah maknanya. Nah, atau yang semisalnya, ya. Makhraj dibagi menjadi dua. Yang pertama makhraj hakiki, makhraj yang memiliki sandaran suara yang jelas baik pada permukaan tenggorokan maupun lisan dan bibir. Ini makhraj hakiki. Jadi sandarannya, sandaran suaranya itu jelas, bisa ditetapkan. Oh, makhrajnya di tenggorokan. Huruf ha, huruf ho, ya. Huruf ain, huruf ha, huruf hamzah, a. Itu keluarnya dari al-halq, dari kerongkongan, ya, atau tenggorokan. Huruf mim, huruf ba, keluarnya dari bibir, syafatan. Ya. Dan huruf-huruf yang lain keluar dari lisan, shin, ya, lam, dan semisalnya. Jelas huruf-hurufnya, ya. Makhrajnya hakiki. Ada pun yang kedua, makhraj takdiri. Apa itu makhraj takdiri? Yaitu makhraj yang tidak memiliki sandaran suara yang jelas dari bagian tersebut di atas. Nanti akan kita akan jumpai penjelasan yang lebih detail apa itu makhraj takdiri, ya, pada bab-bab selanjutnya insyaallah. Nah, ini kemudian cara menemukan makhraj huruf. Caranya adalah dengan menyukun atau menasydid huruf tersebut, diawali dengan hamzah wasal yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Maka di mana suara huruf tersebut berhenti, disitulah letak makhrajnya. Contoh, kita ingin mencari mana letak makhraj huruf ba, maka kita sukun huruf ba tersebut atau kita tasydid. Misalnya kita sukun ab, kita ketemu, oh ternyata makhrajnya di syafatan, bibir, di kedua bibir dirapatkan. Kemudian ketika disukun muncul qalqalah. Ab muncul, ya, kita tahu makhrajnya di bibir atau di tasydid. Abba, abba, ya. Maka ia akan temukan bahwasanya makhraj ba ada pada dua bibir, pada syafatan. Kita ingin mencari letak makhraj huruf nun. Mana letak makhraj huruf nun? Kita sukun huruf nun. An. Ya, an. Oh, ternyata makhrajnya di tarful lisan ma'a a as-sanaya al-ulya. Ujung lidah bertemu dengan lisah, ya, gusi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas. Nah, diletakkan di situ. An. Ya, an. Nah, atau di tasydid anna ya, ketemu. Ini salah satu metode untuk menemukan makhraj huruf ya, cara menemukan makhraj huruf. Kemudian jumlah makhraj ya, jadi kita sekarang masih belajar teori ini. Kadang-kadang teori itu membosankan, tapi perlu untuk kita ketahui, apalagi nanti yang kita berkecimpung di dunia pendidikan ya, berkecimpung di dunia pendidikan yang ingin mengajarkan ilmu tajwid minimalnya harus tahu ya. Misalnya ingin ngecek bacaan yang salah, oh ini bacaan ini salah, huruf to'nya tidak boleh desis karena to' ini sifatnya jahr hurufnya, bukan hams. Kita gak bisa menyalahkan kalau kita gak punya ilmu. Kita gak punya bujah kalau kita gak punya ilmu. Soh walala, betul ya. Kita ingin menyalahkan tapi gak tahu cara menjelaskannya gimana. Nah, makanya penting kita mengetahui ilmu tajwid ini. Jumlah makhraj ya. Dilihat dari jumlahnya, makhraj terbagi menjadi dua, makhraj inti dan makhraj cabang. Yang pertama makhraj inti. Ya, makhraj inti ini ada berapa? Ada 5. Disebut dengan makhraj inti atau makhraj pokok atau makhraj ra'isiyah. Atau bisa dengan istilah lain al-makharij al-ammah. Makhraj yang umum ya. Yang inti, yang pokok, yang ra'isiyah. Yaitu jauf. Jauf itu mana? Rongga mulut sampai ke tenggorokan. Itu dinamakan rongganya ya. Rongga yang membentang antara rongga mulut sampai ke tenggorokan. Sampai atas dada ya. Nah, itu jauh. Kemudian al-halq ini adalah tenggorokan. Atau sebagian menyebutkan kerongkongan ya. Tapi di sini mu'alif halq adalah tenggorokan atau jalan nafas, di sana terdapat pita suara. Halq diartikan dengan tenggorokan. Mungkin di cetakan yang lain disebutkan dengan kerongkongan. Ada yang cetakannya disebut diartikan dengan kerongkongan? Ada enggak? Halq diartikan dengan kerongkongan. Ada enggak? Cetakan keberapa itu? 8. Ke-8. Halq diartikan apa? Kerongkongan. Tapi kalau dicetakan terbaru disebut dengan batang tenggorokan. Kalau di situ kalau nggak salah disebutkan ya alasannya di bawah itu. Di catatan kaki hal itu jalan saluran makan dan minum. Adapun kalau tenggorokan hulqum. Iya, ada enggak? Hulqum ya. Itu. Tapi wallah alam di sini di cetakan yang terbaru direvisi ya. Maksudnya hal al-halq yang dimaksud adalah tenggorokan. Ya, tenggorokan. Kemudian lisan, makhraj ra'isiyah atau makhraj inti, yang ketiga adalah lisan, lidah ya. Lisan itu lidah. Kemudian syafatan, 2 bibir. Kemudian khayshum. Nah, khayshum itu makhraj bagian mana? Nanti akan kita jumpai perinciannya ya. Khayshum itu letaknya di mana? Nah, yaitu pangkal hidung. Khayshum itu pangkal hidung. Nah. Adapun jenis yang kedua, makhraj cabang atau makhraj far'iyah. Atau bisa disebut juga al-makharij al-khassah. Nah, ini baru terdapat khilaf, ya. Disebutkan di sini perincian khilafnya secara ringkas. Dalam hal ini terdapat 3 perbedaan pendapat. Namun yang terkuat adalah madhab Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari, bahwasanya makhraj far'iyah terbagi menjadi 17 makhraj. Ini pendapat yang rajih, yang lebih banyak dipakai oleh ulama ahli qiraah. Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari, pendapatnya beliau berdua ini, bahwasanya makhraj far'iyah ada 17 makhraj. Rinciannya berikut ini disebutkan dalam kurung itu. Jauf terdiri dari satu makhraj ya. Halq terbagi menjadi 3 makhraj. Lisan menjadi 10 makhraj. Syafatain menjadi 2 makhraj. Khayshum menjadi 1 makhraj ya. Kalau di total semuanya 17. Nah, sebagian pendapat menyebutkan cuma 16. Sebagian yang lain menyebutkan cuma 14. Sebagian yang lain pendapatnya makhraj far'iyah itu jumlahnya 29, sebanyak jumlah huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, ini beberapa pendapat ulama qiraah tentang jumlah makhraj cabang. Ya. Tapi yang rajih, yang kuat adalah yang menyebutkan bahwasanya 17 makhraj jumlahnya. Kemudian rincian keterangan makhraj. Ya. Rincian, kita akan masuk rincian dari makhraj-makhraj huruf. Yang pertama makhraj jauf. Ya. Makhraj jauf. Ini nanti diharapkan bisa dihafalkan. Ya. Harapannya kalau bisa dihafalkan seperti ini. Makhraj inti ada 5. Jauf, halq, lisan, sefatain, khayshum. Ya. Jauf terbagi menjadi 1. Halq 3, lisan 10, syafatan 2, dan yang terakhir khayshum 1, totalnya 17. Ya. Nah, kalau bisa dihafalkan. Yang pertama jauf, apa itu jauf? Yaitu rongga atau ruang kosong yang membentang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Ya. Dari rongga mulut sampai lubang tenggorokan atau kebalikannya. Ya. Jauf merupakan makhraj dari huruf-huruf mat. Apa saja huruf mat itu? Yang pertama alif qoblahu fathah. Alif yang sebelumnya fathah atau alif setelah fathah, ya. Alif setelah fathah. Nah, misalnya apa? Semua huruf yang setelahnya huruf fathah, setelahnya alif sehingga dibaca panjang. Ba ba o ro sa, huruf ya, suara yang memanjang itu keluarnya dari makhraj jauf, ya, dari makhraj jauf. Sa, nah itu suara yang memanjang itu dari makhraj apa, jauf, ya. Kemudian huruf yang lain, huruf-huruf mat yang kedua adalah wawu sukun sebelumnya dhammah. Sukun yang terletak setelah dhammah. Bu, ku, su, nah itu. Suara yang memanjang itu keluarnya dari makhraj jauf, ya. Ini penting, wawu sukun setelah dhammah. Kalau wawu sukun setelah fathah masuk huruf mat tidak? Wawu sukun sebelum setelah fathah. Misalnya ba fathah kemudian setelahnya wawu sukun. Bau. Sau. Ya, itu bukan huruf mat. Ya, itu bukan huruf mat. Nanti istilahnya itu huruf lin. Ya, huruf lin. Kalau mat yang dimaksud adalah wawu sukun yang terletak setelah dhammah. Jadi enggak semua wawu sukun huruf mat. Paham ya? Enggak semua wawu sukun huruf mat. Tergantung apa huruf sebelumnya, harokatnya apa. Kalau harokat sebelumnya dhammah, maka wawu sukun itu termasuk huruf mat. Ya. Kemudian huruf mat yang ketiga adalah ya sukun setelah kasroh. Ya. Ya sukun yang sebelumnya adalah huruf kasroh. Si, bi, di. Ya. Kalau sebelumnya fathah, namanya huruf apa? Ya sukunnya. Tadi apa? Lin, ya, say, bay, day, ya. Itu bukan huruf mat, ya sukunnya, tapi huruf lin. Nah, ini disebutkan cara pengucapannya. Kalau alif setelah fathah, mulut terbuka, lisan tetap pada posisi aslinya, yaitu lisan tetap mendatar, lidah tetap mendatar. Ya. Ini cara pengucapan fathah. Ya, cara pengucapan fathah yang sempurna adalah mulut terbuka a, ya. Jadi mulai di sekarang juga dilatih bagaimana pengucapan sempurna dari harokat fathah. La ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Misalnya menyepelekan e, E, kurang sempurna fathahnya. Atau A, atau berlebihan juga. Walakin baina dzalik, ya. Kita ambil jalan tengahnya, ya. Ini ya. Hatta dalam ilmu tajwid kita harus pakai prinsip wasatiyah, pertengahan. Bukan cuma akidah, manhaj, ya, fikih, ya. Hatta dalam ilmu tajwid kita mengambil prinsip wasatiyah, pertengahan. Ambil jalan tengah. La ifrat wala tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Jadi A, ya. Coba semuanya baca. A. A. Jadi harus sempurna membukanya. Tidak berlebihan tapi dan juga tidak kurang. A. A. A. A. Biasa saja ya. Kemudian wawu sukun setelah dhamma. Dua bibir terhimpun, maksudnya maju. Ya. Pangkal lidah naik sedikit. Ya seperti mengucapkan U, huruf U biasa. Ya, tapi memang bibir harus maju. Kedua bibir harus maju, terhimpun. U. U. Bukan cuma O. O, kurang. Atau terlalu maju. U, enggak juga ya. Biasa saja. Tapi harus sempurna. U. U. Harus maju, bibir. U. U. Ya, jangan cuma O. Kurang. U. U. Ya, harus maju. Ya. Kemudian ya sukun setelah kasroh, cara pengucapannya ini pengucapan kasroh ya. Kalau yang tadi pengucapan domah, ini pengucapan kasroh, rahang bawah turun, tengah lidah naik sedikit. Ya seperti mengucapkan huruf I. Ya, tapi yang sempurna. I. Bukan E. E. Itu kurang-kurang sempurna. Atau terlalu takalluf. I. Enggak juga. Sampai I. Enggak perlu seperti itu. Cukup dengan menurunkan rahang bawah sedikit. I. I. I. I. Nah, demikian. Kemudian makhraj yang kedua, halq. Halq adalah batang tenggorokan. Di cetakan yang sebelumnya ada yang menyebutkan batang kerongkongan. Batang tenggorokan antara dada dan rongga mulut. Antara dada sampai rongga mulut. Ya, jadi sini. Bagian sini nih, batang tenggorokan. Ya. Di sini di halq ini menjadi tiga makhraj. Perhatikan, yang pertama aqsal halq, pangkal tenggorokan, yang paling dalam, yang paling bawah. Ini aqsa. Kemudian wasatul halq, kemudian adnal halq. Adna yang paling atas atau yang paling bawah? Paling atas, ya. Bisa diulang Abu Nabila? Aqsa yang sebelah mana? Coba lihat tenggorokan ana. Ini mana yang aqsa? Yang ini atau yang ini? A, B, C. A, B, C. Mana yang aqsa? Yang A. Ya. Ini aqsal halq. Kemudian yang tengah wasatul halq. Yang paling atas adnal halq. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Kemudian aqsal halq. Keluar darinya dua huruf. Ya. Hamzah dan ha. Nah, hamzah dan ha. Jadi dia yang paling bawah memang. Di sini, ya. Di sini nih. Di paling bawah, ya. Jadi kalau kita mengucapkan hamzah atau ha, suaranya memang paling dalam. A, ya. Ha, ha. Munculnya dari paling bawah, paling dalam. Mendekati dada. Ya. Coba kita ucapkan. A. A. A. Ya. Jangan sampai keliru. Kalau agak ke atas sedikit jadi ain nanti. A, nah, itu nanti ain. Ya. Kalau ain di wasat. Ya. Kalau hamzah ini agak ke bawah. A. A. Ya. Kemudian kalau ha, ha. Ha. Ya. Kalau kurang ke bawah bisa masuk makhrajnya ha. Ha, itu ha. Salah ya. Tapi kurang ke bawah. Ha. Ha. Ya. Ha. Ha. Nah, itu. Kalau kita rasakan sama ya. Makhraj A sama H sama. Bedanya apa? Bedanya kalau A, hamzah, itu tidak hames, ya, tapi jahr. Adapun H, itu hames. Keluar bersamaan dengan aliran nafas. Ya. Kemudian yang kedua, wasatul halq, tengah tenggorokan, keluar darinya ain dan H. Namun makhrajnya ain lebih dalam, lebih ke bawah, lebih masuk, ya, lebih jauh. Coba kita ucapkan contohnya. A. A. sering terjadi huruf ain ini masuk ke hidung. Masih salah. Yang benar bagaimana? Suara keluarkan lewat mulut semuanya. Tidak boleh ada yang masuk hidung. Jangan sampai mengucapkan salah. Apalagi kalau orang Jawa banyak yang, apalagi orang-orang yang sudah sepuh, bukan gitu Pak. Jadi kalau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin enggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin, ngalamin. Ini kesalahan kecil atau kesalahan besar? Fatal ini. Merubah makna. Ya. Itu. Coba sekali lagi. Kemudian ha. Huruf ha ini bersih ya. Bersih dari riak-riak. Kecuali kalau ada yang sakit batuk dapat udzur. Ya. Kalau enggak ada, enggak batuk, enggak boleh ada kotoran. Ha, bersih. Ha. Ya. Bedakan antara ha dan ha. Coba kita ucapkan ha dulu. Ha. Ke bawah. Ha. Ha. Ha. Ya, ha dulu baru ha. Ha ha ha. Ha. Sekarang ha dulu baru ha, baru ha. Ha ha. Ha, ha. Ya harus dibedakan ya. Ha ha. Ha, ha. Kalau orang-orang Jawa kadang-kadang mengucapkan ha ini ah. Jadi kalau mengucapkan Ahmad, Ahmad. Makanya kalau sebagian orang nulisnya dengan Ahmad dengan ACH atau AKH, salah ini tulisannya. Ya. Ahmad nanti bacanya. Ya benar apa? Pakai ha. Ahmad. Ah, bersih. Ahmad. Demikian. Kemudian adnal halq. Yang ketiga adalah ujung tenggorokan, tenggorokan yang paling atas, keluar darinya huruf dua huruf ghain dan kha. Hanya saja makhraj huruf ghain lebih jauh dari mulut. Ya, lebih dalam. Kita ucapkan yang gampang dulu, yang kha dulu ya. Kha. Dia sifatnya hurufnya tebal, ya. Ya. Ho. Ho. Sebagian mengucapkannya dengan terlalu menekan sehingga suaranya menjadi terlalu kotor. Ho. Nah, tidak perlu seperti itu. Ya. Kurang tepat juga. Yang benar memang agak sedikit kotor kalau dibandingkan dengan ha, tapi enggak terlalu. Ya. Ho. Ho. Dan dia tebal. Ho. Ho. Nah, ya. Ho. Ho. Kemudian huruf ghain. Bedanya apa kho dan ghain? Walaupun makhrajnya sama, tapi kok bunyinya beda ya? Coba, anak tanya, siapa yang bisa menjawab? Misalnya huruf ghain dan kho, sama-sama makhrajnya di huruf, di adnal halq. Kenapa kok bisa beda bunyinya? Iba? Sifatnya beda. Yang membedakan bunyi satu huruf dengan huruf yang lain adalah sifatnya juga berpengaruh. Walaupun makhrajnya sama, tempat keluar hurufnya sama, tapi sifatnya berbeda. Kha sifatnya hamas, aliran nafas mengalir. Adapun ghain tertahan. Sehingga beda. Siapa tadi namanya? Lupa. Abu Ibrahim juga ya. Jadi ada dua Abu Ibrahim ya di sini ya. Nah, tanya juga. Nah, kita ucapkan huruf ghain coba. Huruf ghain, ya, dia juga punya sifat rokhoah, sehingga suaranya agak terseret. Jadi jangan disamakan dengan mengucapkan huruf G di dalam bahasa kita. Ya, tinggal di O-kan. Go, go. Salah. Karena huruf ghain ini punya sifat rokhoah. Jadi suaranya agak terseret. Lo. Ya, coba. Lo. Lo. Ya, dan tebal ya. Lo. Lo. Ya, jadi bukan seperti G. Go. Bukan ya, tapi lo, lo, lo, lo. Tidak boleh ada atau diminimalisir aliran nafasnya, aliran nafasnya tertahan, aliran nafas tertahan, tapi aliran suara mengalir. Bedakan antara aliran suara dan aliran nafas. aliran suara dan aliran nafas berbeda. Ya. Kalau ho ini aliran nafas mengalir, aliran suara juga mengalir. Ho. Ya. Kalau aliran, kalau ghain aliran suara mengalir, tapi aliran nafas tertahan. Kemudian yang ketiga, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita agak cepat aja ya, sarjan. Kemudian lisan, ya. Sampai jam 6 ya. Setelahnya ya. Iya. Baru dapat 2 makhraj. Gimana? Kita lanjutkan besok ya. Nah. Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi siap ya, kalau sudah ikut dari sini, siap nanti ditanya. Dia harus merojaah. Diusahakan ya. Besok ditanya, ada berapa makhraj di halq itu? Terbagi menjadi berapa makhraj? Apa saja? Hurufnya apa saja? Nah, insya Allah siap ya. Gampang ya. Coba sih anak ingin ngetes aja salah satu. Abu Salim, gak boleh lihat ya, gak ada ya. Halq menjadi berapa makhraj? 3. Sebutkan. 6. Yang dari yang paling bawah aqsa menjadi ada berapa huruf dari sini? 2. Apa itu? Hamzah dan ha. Ya. Kemudian wasatu, kemudian berikutnya wasatul halq. Berapa huruf yang keluar dari situ? Dengan ha. Nanti mungkin kita juga perlu mengenal nama-nama huruf. Nama-nama huruf hijaiyah. Jadi kalau ditanya huruf apa yang keluar dari wasatul halq, jawabnya bukan a sama ha, bukan. Tapi kita sebutkan namanya, ain dan ha. Nah, itu namanya. Beda ya cara pengucapan huruf dengan nama huruf itu. Misalnya dari aqsal halq apa keluar huruf yang keluar dari situ apa? Bukan jawabnya a sama ha, bukan. Tapi hamzah dan ha, nama hurufnya. Makanya kita kalau dari kecil dulu belajar alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, itu nama-nama huruf. Ya, nama-nama huruf hijaiyah. Nah, itu mungkin sementara. Ada yang mau disampaikan terkait teras kita ini? Tidak ada ya. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.